Bali. Terminapu. Sahur, sahur. Woi, Jun, ini lagu for orang-orang yang malas membangun sahur dan ngoni dengar ini lagu. Minta bangun sahur ngoni kesiang. Ngoni kiranya gagal ini lagu. Desko. Drama Production. DJ Rama Production.